Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah. Mudah-mudahan amalan ibadah yang selalu kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian demi kajian melalui program penyejuk hati yang disiarkan dari Radio Republik Indonesia Sumatera Utara ini, mudah-mudahan kita harapkan menjadikan kontribusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah pada surat Yunus ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Yang artinya, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim atau orang yang musyrik, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajak kita bahwasannya ayat ini berisikan penegasan tentang azab yang abadi untuk mereka yang tidak beriman dan hanya mau mengungkapkan keimanan di hari kiamat. Dengan kekufuran mereka di dunia, mereka telah berbuat zalim dan akan mendapatkan azab di akhirat. Di akhir ayat ini dinyatakan bahwa Allah tidak menzalimi mereka. Allah sudah menyampaikan risalah iman kepada mereka melalui para rasul yang dilengkapi dengan mukjizat, tetapi mereka tidak memanfaatkannya dengan maksimal karena mereka tidak percaya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang mereka lakukan ini pada hakikatnya sudah keluar dari garis-garis ataupun norma yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bagi umat Islam yang belum mau melakukan amalan ibadah yang baik, sudah ada di depan kita permata, yaitu apa? Panggilan keimanan. Marilah jangan kita mempungkirinya. Marilah kita sama-sama memawas diri, mengintrospeksi diri, sejauh mana kebaikan, sejauh mana keburukan yang kita lakukan. Banyaklah kita mengkaji kesalahan supaya untuk menambahkan perbaikan di hari kemudian. Tidak ada di dalam Islam kata terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui taubat selalu harus kita lakukan, karena apa? Memang manusia tempatnya salah dan lupa. Lebih panjang lagi dan luas lagi kajian kita pada surah Yunus ayat ke-52 ini akan dipaparkan oleh Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Ahmad Indra Perdana. Kami silakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena setelah kita membicarakan tentang bagaimana Allah memberikan gambaran azab yang akan datang kapan saja dan sudah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat kita saat sekarang ini, berbagai macam bencana yang melanda. Kemudian Allah mempertanyakan, bagaimana kalau seandainya azab itu turun, begitu ya? Apa yang mau dilakukan? Mau beriman sudah habis kesempatan. Maka di dalam ayat 52 ini Allah memberikan gambaran secara tegas apa yang akan terjadi nanti, ya. Ketika masih ada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi adalah qila lil ladzina zalamu zuku azabal khuldi, ya. Ini akan terjadi nanti. Dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah azab yang begitu kekal, ya. Dari satu sisi, ayat ini bisa dipahami bahwa azab yang kekal ini merupakan azab nanti di hari akhirat, ya, di mana Allah akan menyiksa orang-orang yang kufur dengan azab yang begitu dahsyat yang tidak akan pernah bisa terfikirkan oleh manusia, ya. Dan redaksi yang sama ini banyak sekali dipergunakan oleh Allah di dalam keterangan Al-Qur'an, ya. Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan azab neraka yang kamu yang selama sebelum kamu ketika kamu hidup itu kamu dustakan. Zuku ma kuntum taksibun, kata Allah, rasakan juga apa yang sudah kamu usahakan selama ini, menghalangi orang dari jalan Allah, memfitnah orang-orang muslim, menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama baik, ya, umat Islam, menuduh umat Islam sebagai teroris atas karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan sebagainya. Zuku ma kuntum taksibun, rasakan, kata Allah, apa yang selama ini kamu usahakan dan itu kamu anggap merupakan satu kebaikan bagi kamu. Jadi kalau kita ingin membuat catatan bahwa Allah ingin menggambarkan kepada kita melalui ayat ini bahwa satu saat nanti, ya, ada nanti tanggal mainnya di mana setiap orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak mau mengikuti apa yang telah Allah gariskan melalui syariatnya, mereka akan menyesal dan akan mengalami penyesalan yang begitu mendalam, dan pada saat itu penyesalan tidak akan lagi berarti apa-apa karena kata keimanan, karena usaha untuk balik lagi, ya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah, balikkan kami supaya kami bisa melakukan perbuatan yang terbaik. Pada saat itu tidak ada lagi arti apa-apa karena pada saat itulah Allah sudah menjatuhkan keadilannya, memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan perbuatan baik, dan akan menghancurkan orang-orang yang selama kehidupannya selalu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Iya, memang sangat menarik sekali, Ustaz. Ketika kita mengkaji ayat ini, itu dimulai dengan summa. Kata-kata summa ini bukan hanya sekedar artinya kemudian, karena summa ini juga adalah salah satu penekanan. Penekanan dalam arti kata apa? Azab itu akan pasti turun, begitu. Itulah yang diyakini pada zaman masa Nabi Nuh, pada masa Nabi Lut, pada masa nabi-nabi yang lainnya. Azab itu akan pasti turun. Tapi mereka, para anbiya, para nabi-nabi, mereka itu tidak mengetahui kapan pasti, kapan akan turun, waktunya kapan. Tapi yang jelas mereka meyakini dengan azab itu mesti akan turun. Makanya kata-kata summa ini pun terjadi pada ayat 51. Asumma idza ma waqa'a amantum. Kata-kata summa ini juga menekankan azab itu akan turun sesuai dengan apa yang kamu kerjakan nanti, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia, itulah kamu akan menerima balasannya nanti. Berarti dengan kata lain bahwasanya azab ini akan sifatnya adalah abadi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh seperti kata-kata summa ini, yaitu kata-kata alam nashrah laka sadr alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla, kemudian summa lagi, kemudian summa lagi. Ini artinya apa? Azab itu akan turun pasti, dengan pastinya itulah maka kita harus banyak lebih berhati-hati supaya kita ini mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, maka tentunya kita akan jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi sepiar? Begitu banyaknya bencana, apakah banyak mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah malah sebaliknya mereka tetap tidak tergubris jiwa mereka, tersentuh jiwa mereka dengan terjadinya peringatan-peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Benar sekali yang Ustaz katakan. Banyaknya azab dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat dalam kehidupan kita yang merentet khususnya di Indonesia ini, jangan jauh-jauh juga di Sumatera Utara ini juga. Ini menjadikan kita bukan satu image di mana bahwa azab Allah itu tidak nampak, bentuknya abstrak, sehingga apa? Orang tidak mau menganggapnya sepele gitu. Jadi kalaulah kita jadikan bahwasannya azab Allah dan kemudian cobaan dari Allah ini yang telah menimpa saudara kita, baik gempa di Sumatera Barat, kemudian tsunami di Aceh dan sebagainya, ini jadikan pemicu dari ke depan, apakah telah benar keimanan kita atau kita malah menunggu mereka ini kapan kesempatan kami akan mendapatkan azab itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Maka kesiapan bagi umat Islam pada saat sekarang ini harus dipersiapkan dari sekarang. Tidak ada di dalam Islam menunggu, istilah menunggu. Ya, menunggu nanti hari tua, menunggulah nanti umur 40, menunggulah sampai adanya keyakinan dengan menggunakan dalil Al-Qur'an menyembah Allah sehingga mendatangkan apa keyakinan dulu. Ini yang kita lihat di sini bahwasannya setan itu selalu menggoda kita. Dari sisi-sisi mana setan menggoda? Kadang tingkah perilaku kita, kemudian perbuatan kita, bahkan dari anak istri kita, harta dan sebagainya, kita ini digoda oleh setan. Oleh karenanya yang kita lihat di sini adalah jadikan yang baik ini untuk pemicu kita, dan jadikan azab yang Allah berikan sebagai cobaan kepada kita ini untuk lebih mempersiapkan diri kita kepada hal-hal yang positif, yaitu menunjukkan kepada takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sisi yang lain Ustaz Fajrul untuk menambahi? Iya. Kata-kata kasbun yang bagaimana diterangkan di dalam ayat Al-Qur'an. Summa dzuku 'adzabal khuldi hal tujzauna bima kuntum taksibun. Kata-kata dzuku 'adzab itu hal yang sudah biasa. Tapi ketika kita mendengarkan dzuku 'adzabal khuldi, khuldi ini menunjukkan kekekalan azab itu yang Allah turunkan. Kalau sudah kekal azab itu diturunkan bagi orang-orang yang selalu berbuat musyrik, berbuat zalim, berbuat yang dikategorikan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka itu akan betul-betul diberikan sanksi yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan sangat istimewa? Karena Allah juga menjelaskan di sini dengan pertanyaan, hal tuzzauna illa bima kuntum taksibun. Sebetulnya kalau tidak ada pun hal dengan illa di sini, kita sudah akan mengerti firman Allah tersebut dengan Allah berfirman, tuzzauna bima kuntum taksibun, kamu akan diberikan ganjaran ataupun balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Tapi kenapa Allah memasukkan bentuk pertanyaan ataupun istifham dalam ayat ini dengan harfu illa? Ini tidak lain hanyalah untuk menguatkan makna dari adabul khuldi itu mesti akan dirasakan oleh orang-orang kafir, mesti akan dirasakan oleh orang-orang yang tak mau beriman waktu dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga lagi orang yang bukan sekadar saja tidak mau beriman, tapi begitu mereka itu diambang pintu kematian, mereka mulailah mengatakan, aku ini beriman kepada Allah. Kata-kata ini sudah tidak bermanfaat lagi pada saat mereka itu dalam menghadapi sakaratul maut, dikarenakan mereka itu tidak beriman kepada Allah. Berimannya itu ketika hanya sampai dalam keadaan sakarat. Allah tidak menginginkan orang-orang seperti itu. Allah menginginkan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari kajian kita ini bahwasannya azab Allah itu sangat abadi dan sangat kekal bagi orang-orang yang kufur kepadanya. Marilah kita melakukan hal yang baik untuk menjadikan amal soleh kita ini bekal di akhirat kelak nantinya, dan insyaallah kita dijauhi daripada azab Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Safiar didampingin Ustaz Fazlul Haq dengan Ustaz Perdana mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.